Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan tentang dalil dan juga bantahan para ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Dibantah oleh ulama yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan kita telah membahasnya. Dan juga disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ya, ulama berpendapat tentang orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, maka salah satunya disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Ishaq Ibn Huzaimah Ibn Huzaimah, beliau mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah ya. Al-Quran itu adalah kalamullah ya. Banyak dalil-dalilnya ya. Atamna'unani an uballigha kalam rabbi, apakah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau mencegahku, mau menghalangiku agar aku menyampaikan kalam Rabbku? Ya, ini apa? Al-Qur'an ya. Dan banyak lagi dalil-dalil dari Al-Qur'an bahwasanya menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ghairu makhluk, bukan makhluk ya. Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk ya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah tadi bahwasanya barang siapa ya, yang dia mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk ya, fahuwa kafirun billahil azim, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Kenapa? Kenapa kemarin disebutkan? Hah? Kenapa? Kenapa? Karena dia mendustakan Al-Quran. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, dalam firman-Nya, ya, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya, dan juga ya ayyuhar rusul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan, ya, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, bahwasanya itulah kalamullah. Dan juga hatta yasma' kalamullah, ya, sampai mereka, ya, mendengar kalam Allah Azza wa Jalla, ya. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya yang kita telah membahasnya. Dan juga, ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ya, barang siapa yang dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Wala tuqbalu syahadatuhu, ya, dan tidaklah diterima persaksiannya, ya, tidak boleh dijadikan saksi. Wala yu'adu in marida, dan jangan dia dijenguk ketika dia sakit. Wala yusalla alaihi in mata, ya, dan jangan dia disolatkan ketika dia meninggal. Wala yudfanu min maqabiril muslimin, dan jangan dia dikuburkan di pekuburannya kaum muslimin. Yustatabu, dia diminta untuk segera bertaubat. Fa in taba wa illa duribat unuqahu, jika dia bertaubat diterima, jika tidak duribat unuqahu, dipenggal lehernya. Ya, karena dia telah mendustakan Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mendustakan Al-Quran dan juga mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia mendustakan siapa? Mendustakan Allah. Barang siapa yang mendustakan Allah Azza wa Jalla, berarti dia apa? Kafir hukumnya. Ya. Dan ingat, di sini disebutkan oleh Syekh Rabi Hafidhahullah Ta'ala dalam kitabnya Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, wa hadha tafsil huwa madhhabus salaf. Dan ini merupakan tafsil yang merupakan pendapatnya para salaf, ya, madhhabnya para salaf. Ya. Jadi ditafsil, ya, tidak semua orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk pasti kafir. Di sinilah kita akan menjelaskannya. Annalladhi yaqulu, ya, bahwasanya orang yang mengatakan Al-Quranu makhlukun, bahwasanya ketika dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, kafirun ala wajhil umum. Dia menjadi orang kafir secara umum, ya. Secara umum, ingatkan ini, bukan secara khusus. Dia kafir secara umum. Wa indama nahkumu ala muayyan, ya. Dan ketika kita, ya, ingin menghukumi seseorang secara khusus, secara tertentu, individu tertentu, orang tertentu, mislu Zaid atau Amr, seperti Zaid ya namanya, ataupun Amr, ya dicontohkan di sini. Misalnya Zaid mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya. Atau Amr mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya. Wa huwa yaqul bi khalqil Quran aw yunkiru ru'yatallah, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, atau dia mengingkari melihat Allah nanti kelak di hari kiamat kelak, ya, kaum mukminin, kaum muslimin akan melihat Rabbnya nantinya di akhirat kelak. Lakinnahu yu'minu bil Qur'an wa bis sunnah wa bil jannah wa bin nar wa yara nafsahu musliman wa yujahid wa ila akhirih. Akan tetapi ya, si Zaid sama si Amr tadi, dia ini masih beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada sunnah, beriman bahwasanya jannah dan neraka itu ada, dan dia juga mengaku bahwasanya dirinya adalah seorang musliman, dan dia juga berijtihad ataupun bersungguh-sungguh ya dalam agama tadi dan seterusnya. Naqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, i'tiqaduka hadza i'tiqadu kufrin, ya. Jadi jangan kita mengatakan kamu kafir, ya. Jangan sekali-kali kita mengatakan, ya, secara tertentu atau menentukan individu-individunya kamu kafir. Berhati-hati dari ucapan ini, karena ya tidak mudah ya mengatakan bahwasanya seseorang itu kafir, tidak mudah, dan ini diperlukan syarat-syarat ya yang mungkin nanti kita akan membahasnya dalam kitab yang mutawalat ya, kitab yang lebih luas lagi. Di sini hanya kita memahami bahwasanya agar kita tidak salah kaprah ya, tidak salah faham dengan ucapan ulama tadi. Naqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, siapa tadi contohnya, Zaid dan Amr ya, i'tiqaduka hadza i'tiqadu kufrin, bahwasanya keyakinanmu ini adalah keyakinan kufur. Apa keyakinan tadi? Mengatakan apa? Al-Qur'an makhluk ya. Keyakinannya ini yang kufur ya. Makanya tadi secara umum saja ini keyakinan kufur ya. Jangan langsung mentakyin, jangan langsung menentukan kamu kufur sudah. Ya. Tapi katakan keyakinanmu ini adalah keyakinan kekufuran. Wa idza qamat 'alaikal hujjah wa asrarta 'ala hadzal batil fa anta kafir. Dan juga diingatkan ya, orang tadi, si Zaid sama si Amr, jika ditegak kepadamu dalil-dalil, bantahan-bantahan ulama ya, Al-Qur'an, sunnah dan ucapan-ucapan ulama ya, tentang batilnya kalam Al-Qur'an itu adalah makhluk, wa asrarta 'ala hadza, tetapi engkau tetap ngeyel ya, tidak mau menerima terus-menerus dalam kesalahan ini, ala hadzal batil, dalam kebatilan ini, fa anta kafir ya, maka engkau telah melakukan perbuatan kafir, engkau telah kafir ya. Wa hadza huwal mat wa nasuqul adillah minal Qur'an was sunnah ala anna hadzal qaul kufur. Dan kita pun membawakan kepadanya ya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasanya ucapan ini adalah ucapan kekufuran. Fa in raja'a wa taba falhamdulillah wa hadza huwal matlub. Maka jika dia kembali, jika dia bertaubat, maka inilah yang diinginkan, alhamdulillah ya. wa hadha huwal matlub. Ini yang diinginkan. Wa in asarra ala ra'yahu atau ra'yihi fa huwa kafirun. Dan jika tetap dia tetap ngeyel, tidak mau untuk mengubah keyakinannya tadi, ya, entah, tidak mau untuk merubah pemikirannya tadi, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan kafir. Maka dia adalah termasuk orang yang kafir. Yustatabu fa in taba wa illa duribat unuqahu. Maka dia pun diminta untuk segera bertaubat. Jika bertaubat diterima, jika tidak dipenggal lehernya, kata ulama. Ya. Jadi di sini ya perlu kita fahami lagi bahwasanya untuk melabelkan ya seseorang ya dengan kekafiran ini susah ya. Perlu bukti-bukti dahulu. Sampai kepadanya dalil atau belum? Dia ini termasuk orang yang faham atau orang yang jahil? Dia ini termasuk orang yang menyebarkannya ataupun orang yang mendakwahkan ucapan kekufuran tadi atau cuma mengikuti saja? Dia ini apakah seorang yang telah ya mengakui dengan keyakinan dalam hatinya ataukah orang yang masih ragu? Ya. Dan seterusnya ya. Sampai kata ulama tadi telah ditegakkan hujah padanya bahwasanya ini perkataan kufur. Dan seterusnya barulah ya. Dan ini pun ya dikembalikan kepada para ulama ya yang memang mereka sudah ahlinya dalam permasalahan ini. Adapun kita ya, ya kita cuma bisa apa? Mengambilkan bukti-bukti kemudian menyerahkan fatwanya kepada para ulama. Ya. Kecuali sudah jelas ya. Sudah terang benderang tentang perbuatan kekufurannya dan dia sudah sampai hujah ya. Baru seorang thalibul ilmi ya boleh dia berijtihad. Dan Anda ingatkan ya sekali lagi ya, sebaiknya dia mengembalikan kepada ahlinya dahulu sebelum dia terjatuh ya dalam kesalahan ijtihadnya tadi. Dipahami nih ya, dipahami bahwasanya ucapan yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, ini ucapan apa? Kekufuran. Ini kita yakini dahulu. Dan bahwasanya Al-Quran itu kata ulama ghairu makhluk, bukan makhluk ya. Walakin Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Azza wa Jalla, ucapannya Allah Azza wa Jalla. Dan juga pada pertemuan yang lalu ya kita telah menjelaskan ya bahwasanya di zamannya Al-Imam Ahmad ya, nah disinilah ya muncul besar-besaran bahkan ya para pemimpin umat Islam di zaman tadi juga terfitnah dengan ini. Tapi ingat ya, di sini disebutkan juga Al-Imam Ahmad tidak mengkufurkan pemimpin-pemimpin tadi. Bahkan beliau subhanallah ya, mendoakan kebaikan kepada mereka. Memintakan ampun untuk mereka ya, menandakan bahwasanya Al-Imam Ahmad apa? Tidak mengkufurkan mereka. Kenapa? Kalau orang kafir apa? Hukumnya haram untuk mendoakan kebaikan baginya. Kalau jelas-jelas kafir. Kenapa? Dalilnya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah ke kuburan ibunya ya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendoakan ibunya tadi, ya, agar diselamatkan ibunya tadi, dan seterusnya. Tapi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Kenapa? Karena dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tidak boleh kita mendoakan orang kafir yang telah jelas-jelas kekufuran. Ini apa maksudnya? Telah meninggal di atas kekafiran. Ya. Telah meninggal di atas kekafirannya. Nah, Imam Ahmad, ya, pada zaman itu, ya, beliau diuji, ya, diuji dengan pemimpin-pemimpin yang terhasut oleh dua orang. Siapa yang masih ingat namanya? Dua orang yang penghasut ini, ahlul bid'ah, bahkan ulama mengkufurkan mereka berdua ini. Siapa? Abu Ghiyath Bishr al-Marisi. Kemudian yang kedua, Thumama ibn al-Akhras. Ya. Inilah dedengkotnya, ya, yang menyebarkan pemahaman ini, Al-Quran adalah makhluk. Ya. Sampai saking kuatnya mereka, mereka mendatangi siapa? Khalifah yang pertama, yang terfitnah dengan fitnah ini, Al-Ma'mun. Ya. Jadi didatangi Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini memang senang dia, ya, dia menyenangi kitab-kitab filsafat ini, ya. Ana tekankan sekali lagi, berhati-hati untuk belajar filsafat, karena tidak ada asalnya dalam agama Islam, tidak ada sedikit pun asalnya dalam agama Islam ini. Dan itu memang berasal dari orang-orang kafir, ilmu filsafat ini. Kemudian mereka berdua, siapa tadi? Bishr al-Marisi, ya, dan Thumamah tadi masuk, ya, ke dalam atau mendatangi pemimpin Al-Ma'mun tadi yang terfitnah. Akhirnya dijelaskan gini. Akhirnya terfitnah Al-Ma'mun. Setelah itu Al-Ma'mun pun memberikan, ya, pengumuman bahwasanya barang siapa yang dia mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, ya, dihukum, dipenjara, dicambuk, bahkan sampai dibunuh, dipenggal balanya. Jadi banyak, ya, para ulama, ya, di zaman tadi mendapatkan siksaan, bahkan sampai kematian. Salah satunya siapa? Hah? Salah satunya Al-Imam? Al-Imam Ahmad, ya. Salah satunya. Ya. Kemudian Al-Ma'mun meninggal dunia, digantikan siapa? Al-Mu'tasim, ya. Ini kalau antum hafal sejarah ini enak, ya, ceritakan pada anak-anak antum. Ya, Al-Ma'mun. Ya, dulu kita cara menghafal, ya, diajarkan, ya. Cara menghafal itu dengan menghafal huruf depannya saja dulu. Ya. Kalau misalnya berurutan, dihafalkan huruf depannya saja. Misalnya Al-Ma'mun. Ma, ya. Ingatkan ma. Ini yang pertama. Ya, khalifah yang terfitnah tadi. Sampai-sampai dia menerapkan di dalam kekhalifahannya tadi bahwasanya barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, maka dia akan dibunuh. Padahal ucapan mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk, ucapan apa tadi? Kekufuran, ya. Difahami ini, ya. Kemudian datang setelahnya, ya, ini siapa? Khalifah Al-Mu'tasim, ya. Nah, ini cara yang kedua. Yang pertama Al-Ma, yang kedua Mu', ya. Mu'tasim. Hafal depannya saja. Belakangnya insyaallah antum bisa ingat. Mu'tasim. Ya, ma yang pertama, yang kedua Mu', Mu'tasim. Di zaman Mu'tasim ini pun, ya, Al-Imam Ahmad juga sama ya, kejadiannya dengan khalifah yang sebelumnya ya. Dipenjara, dicambuk dan seterusnya ya. Bahkan ya, banyak yang menjenguk Imam Ahmad ya. Ada yang menguatkan Imam Ahmad, ada yang mengatakan sudah lah Imam Ahmad ya. Katakan saja Al-Quran makhluk, tapi kamu kan tidak meyakini. Kata Imam Ahmad, kalau aku mengatakan Al-Quran itu makhluk, di belakangku ini banyak nantinya yang akan mengikutiku. Ya. Dan bahkan nanti ya, akan dituliskan dalam sejarah bahwasanya Imam Ahmad juga mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Dan seterusnya ya. Itulah ya, ulama subhanallah ya, diberikan ya. Kalau kita diberikan pemahaman ya, tapi kita pemahamannya pendek ya. Kita mungkin mengira, oh ini targetku dalam setahun ke depan gini ya. Tidak ya, para ulama tidak begitu mereka. Mereka ya, ketika mereka menyelesaikan, ingin menyelesaikan suatu perkara, suatu masalah, melihat ke belakang nantinya akhirnya terjadi ya. Dan Imam Ahmad bersabar di atasnya. Terus dicambuk. Ya. Bahkan kalau Imam Ahmad katanya, perangi Al-Ma'mun atau perangi Al-Mu'tasim, bersiap segera mereka belakang ini. Ya. Kaum muslimin. Untuk memberontak. Ya. Tapi apa? Al-Imam Ahmad, ya, tidak mau memberontak kepada pemimpinnya. Beliau dicambuk coba. Ya kan? Lah sekarang. Ya. Banyak pemikiran-pemikiran yang ingin memberontak kepada pemerintah kita. Padahal pemerintah kita tidak mencambuknya. Ya. Malah digaji. Ya. Kalau jadi PNS-nya. Malah diberikan ya, gratis bikin KTP sekarang. Ya. Mudah ya, subhanallah, dimudahkan kita dalam pemerintah kita ini. Makanya disyukuri pemerintah kita ini. Diaturkan lalu lintas coba. Coba enggak ada lampu, pemerintah yang menyiapkan lampu merah, kuning, hijau. Apa yang terjadi coba? Cabut semuanya. Banjarbaru cabut, di sana cabut, apa yang terjadi kira-kira? Hah? Apa yang terjadi? Hah? Kekacauan ya. Disyukuri pemerintah kita ini. Didoakan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam menjalankan ya, amanat ini dan seterusnya. Kemudian Al-Mu'tasim tadi tetap saja akhirnya meninggallah Al-Mu'tasim. Ya. Kemudian digantikan khalifah yang ketiga. Apa? Siapa namanya? Al-Wasiq. Al-Wasiq ini dia ikut terfitnah ini atau yang selamat? Hah? Yang? Yang? Yang terfitnah ya. Ini yang rajih bahwasanya Al-Wasiq ini pun tetap ya mengikuti pendahulu-pendahulunya berdua. Siapa tadi? Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim. Nah, mahapal yang ketiga Al-Wa ya. Wa Wasiq ingat kan? Ma Mu'wa ya. Ini terserah antum cara menghafalnya. Kalau ana ajarkan ya gini ya. Memang ini memang mungkin sekali nanti akhirnya ya. Sampai antum ya, gimana pun insyaallah tidak bakal lupa. Kecuali memang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ya, keutamaannya. Dia tanpa menghafal ini sudah bisa hafal ya. Adapun ini, inilah metode cara menghafal ya. Begitu juga menghafal Al-Quran, menghafal hadis ya. Ingat depannya. Hafal ayat, ingat depannya. Setelah ayat ini, depannya ini. Dan seterusnya ya. Difahami ini ya. Kemudian Al-Wasiq ya, Al-Wasiq ini tetap saja sama pendiriannya dengan dua khalifah sebelumnya ya. Dicambuk juga Al-Imam Ahmad. Kemudian datanglah al-mutawakkil. Ya. Al-mutawakkil inilah kata para ulama penolong, ya, sunnah, ya, penolong kaum muslimin, sehingga mereka al-mutawakkili mempertemukan, ya, Alim Muhammad dengan dedengkot tadi. Ya. Ulama mengkufurkan mereka, sehingga terbantahlah, ya, terbantahlah hujah-hujah mereka, dan selamatlah Imam Ahmad, dan selamatlah, ya, sunnah, ya, dan selamatlah i'tiqadnya kaum muslimin bahwasanya yang benar Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah ucapan Allah, kalamnya Allah, bukan makhluk. Nah, setelah itu, ya, kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, mereka sekarang berubah, ya, sikapnya. Yang ketika di zaman Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik tadi, mereka dengan terang-terangan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, kata mereka. Ya, kalau menentang mereka selesai, ya, entah dibunuh, entah dipenjara, entah dicambuk, entah dihukum yang lain-lainnya. Ya. Nah, sekarang di zaman Al-Mutawakkil dan setelahnya, ya, kebalikannya, yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka apa? Dihukum, dipenjara dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang mereka berubah sikapnya dari yang terang-terangan menjadi sembunyi-sembunyi. Ya, mereka mengatakan juga bahwasanya Al-Quran ghairu makhluk, kata mereka. Tapi kata mereka lafdu bil Quran makhluk. Ya, lafad dalam Al-Quran itu adalah makhluk, kata mereka. Nah, kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu. Ada dua makna, ya. Ada dua pengertian bahwasanya tentang lafaz Al-Quran itu adalah makhluk. Yang pertama apa maksudnya? Hah? Yang pertama apa? Yang pertama, kita ini murojaah aja, ya, belum masuk pembahasannya. Biar antum pemahamannya tambah mutkin, ya. Yang pertama apa? Hah? Al-Quran itu sendiri, yakni yang makru, yang maktub, yang malfud, ya, yang ditulis, yang dibaca, yang diucapkan. Ya, ini maksudnya Al-Quran itu sendiri adalah makhluk. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, apa? Hah? Lisan maksudnya, ya. Maksudnya ucapan kita nih, lisan kita yang bergerak ini, nah, ketika kita melafadzkan Al-Quran, nah, ini makhluk. Ya. Yang ini yang makhluk, lisan kita ini, nah. Bukan Al-Quran yang makhluk. Ya, dipahami ini? Kenapa? Karena kita meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, meyakini bahwasanya, ya, selain Allah itu adalah alam, ya. Bahwasanya selain Allah itu adalah alam, ya. Wal alam makhluk, ya. Bahwasanya selain Allah itu adalah alam semesta, dan alam semesta ini adalah makhluk, ya. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang, bintang, bulan, matahari, dan seterusnya, ini adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun Allah, nah, ini kita berhati-hati. Allah bukan makhluk. Ya. Dan ini yang kadang-kadang, ya, terbesit. Ya, yang mana syaitan mewaswasi, ya, memberikan was-wasnya bahwasanya kamu yang menciptakan siapa? Kamu tercipta dari apa? Kemudian siapa yang menciptakan kedua orang tuamu? Kemudian siapa yang menciptakan Adam? Kemudian siapa yang menciptakan malaikat? Kemudian siapa yang menciptakan ini dan itu? Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Nah, ketika sampai ini, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah azza wa jalla dari waswasnya syaitan tadi. Ya, menanyakan siapa sih yang menciptakan Allah azza wa jalla? Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat ya abadi ya, azali ya, sejak terdahulu dan kekal Allah azza wa jalla. Adapun kita manusia makhluk fana ya, tercipta kemudian akan hilang ya, sementara yang mana makhluk ini ya, buminya kah, mataharinya kah, bulannya, tidak ada yang abadi ya, tercipta semuanya dan bahkan akan musnah semuanya. Adapun Allah azza wa jalla, ini keyakinan ahlu sunnah, Allah sejak terdahulu tidak ada yang menciptakan. Dan Allah azza wa jalla juga bahwasanya Allah itu kekal selama-lamanya, tidak bersifat fana. Ya, dipaham ini ya. Kullu man 'alaiha fan. Ya, setiap ya apa saja itu adalah fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul dzalali wal ikram ya. Dan tinggal Allah sajalah ya yang tersisa nantinya. Kalau semua musnah, tinggal Allah azza wa jalla saja. Dan itulah yang wajib kita pahami. Dan dari sini kita mengatakan bahwasanya ya, ucapan juga lafdu bil Quran ini makhluk, ini adalah ucapan bid'ah, ucapan yang tidak ada dasarnya baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah ya. Nanti kita akan membahasnya, apakah boleh kita membantah ucapan ini, lafdu bil Quran adalah makhluk ya, apakah boleh kita membantahnya. Ini kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah ya. Mungkin ini yang dapat dipahami ya, semua paham ya. Intinya apa, kita sebagai kaum muslimin ya, ya harus menyandarkan semuanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya, harus menyandarkan kepada dalil pokok tadi ya. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah tidak menyebutkannya, kita cukup diam saja. Apalagi Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Hadis Nabi menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Kita cukup mengimani saja ya. Jangan berkata-kata lain. Apalagi sampai membantah Al-Quran itu laisa kalamullah, bukan kalam Allah, tapi dia makhluk. Ya, sudah kita jelaskan ya, kenapa disebut, kenapa kok bisa jadi makhluk? Bisa kita jelaskan. Ya. Maka dia telah mengkufuri ya, apa yang telah Allah turunkan di Al-Quran dan juga melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Insyaallah dapat dipahami ya. Tadi hafal tadi ya. Coba kita ulangi. Siapa khalifah? Tiga khalifah yang terfitnah tadi. Yang pertama Al-Ma'mun, yang kedua Al-Mu'tasim, yang ketiga Al-Wathiq. Kemudian siapa yang menghasut mereka ini? Ada dua orang, siapa? Hah? Bishr al-Marisi. Bishr ya, ingatkan Bishr al-Marisi. Kemudian yang kedua Thumamah ya, Thum ya, Thumamah ibn al-Akhras. Kemudian yang menyelamatkan ahlu sunnah dari pihak pemerintahan, siapa? Al-Mutawakkil. Kemudian dari ulamanya siapa? Al-Imam, Al-Imam Ahmad ya. Kini dapat saya sampaikannya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.